liman khasyia rabbah, yang namanya jannatu adn, khusus liman khasyia rabbah, bagi orang-orang yang punya rasa takut kepada Rabbnya. Kalau kita takut kepada makhluk, kita lari menjauh. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Maka majlis ilmu ini ikhwati fillah, kita adakan agar supaya kita semakin baik akidah kita, akhlak kita, muamalah kita, manhaj kita. Kita sama-sama wa tawassaw bil haq, saling menasihati untuk tetap bersabar, untuk tetap di atas al-haq. Terus istiqomah di atas al-haq. Sekalipun pahit, sekalipun panas, sekalipun seperti memegang bara api, tetaplah pegang Allah. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar sedikit demi sedikit. Sabar menahan diri dari perkara yang Allah haramkan. Jangan langgar syariat Allah. Sabar dalam ketaatan, teruslah istiqomah. Sabar, jangan berkeluh kesah dan apa yang Allah takdirkan. Sabar menerima apa yang Allah tentukan. Jangan banyak berkeluh kesah. Sabar melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang penyakit dan juga obatnya. Penyakit-penyakit yang terdapat dalam jiwa-jiwa kita. Penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Kita upayakan untuk mengetahui obatnya. Agar kita sembuh. Agar mereka sembuh. Sehingga menjadi orang-orang yang memiliki qalbun salim. Sehingga berjumpa dengan Allah. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hatinya selamat. Dari berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit hati dan yang lainnya. Kita akan lanjutkan tentang orang-orang yang mereka tertipu dengan dirinya sendiri. Dengan perkara-perkara yang tidak pantas dia tertipu. Masa tertipu dengan nama dan sifat Allah? Ini enggak pantas. Tapi kenyataan dia tertipu. Allah memiliki sifat Al-Afu, Al-Ghufur, Ghufur Rahim. Allah punya nama, Allah punya sifat Al-Afu, memaafkan, Al-Ghufur, Afu, memaafkan, Rahim, menyayangi. Namun ternyata para pendosa dari kalangan mujrimin tertipu. Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemaaf, sehingga dia berbuat dosa seenaknya. Toh nanti kan diampuni juga oleh Allah. Toh nanti kan juga diampuni oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Maka pada malam hari kita lanjutkan lagi fasal yang berikutnya. Faslun. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, wa kathiru minal juhal, kebanyakan orang-orang bodoh, i'tamadu i'tamidu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karimihi wa dayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu syadidul 'iqab wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Kebanyakan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka bersandar dengan sifat Allah yang Rahman Ar-Rahim, bersandar dengan rahmat Allah, dengan sifat pemaafnya Allah, sifat pemurahnya Allah, sehingga mereka melalaikan, menyia-nyiakan perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Maksudnya menyia-nyiakan perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah justru dia kerjakan. Ini menyia-nyiakan perintah Allah, menyia-nyiakan larangan Allah Ta'ala. Wa nasu annahu syadidul 'iqab. Orang ini lupa bahwasanya Allah syadidul 'iqab, sangat keras siksaannya, sangat pedih azabnya. Dia lupa. Yang diingat-ingat hanya Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pemaaf, Allah kan Karim. Allah Karim. Maha Pemurah, Mulia. Itu yang diingat-ingat, tapi lupa Allah itu syadidul 'iqab, sangat keras, sangat pedih siksaannya, azabnya, hukumannya. Itu enggak diingat-ingat sama dia. Wa annahu la yuraddu ba'su 'anil qaumil mujrimin, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu kaum pun yang mampu menghalangi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah hendak menyiksa, mengazab para pendosa. Kalau Allah berkehendak mengazab para pendosa, maka tidak ada satu kaum pun, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menghalangi datangnya azab Allah yang pedih tersebut. Wa man i'tamada 'alal 'afwi mal israri fa huwa kal mu'anid. Maka barang siapa yang dia bersandar dengan sifat Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, bersamaan dengan yang demikian itu, dia terus menerus melakukan perbuatan dosa, tidak berhenti dari perbuatan dosanya, tidak bertobat dari perbuatan maksiatnya, maka orang ini seperti mu'anid, seperti orang yang menentang. Kamu nentang ya? Enggak, saya enggak nentang. Kenapa masih dikerjakan perintah Allah SWT? Kenapa ditinggalkan perintah Allah Ta'ala? Kenapa larangan Allah masih dikerjakan? Santai aja. Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Maha Pemaaf. Pada hakikatnya orang ini seperti orang yang menentang. Enggak mau ngerjakan perintah Allah. Enggak mau ninggalkan larangan Allah Ta'ala. Tapi bergaya. Allah kan Maha Pengampun. Padahal sebenarnya dia menentang. Enggak mau saya. Enggak mau mengerjakan perintah Allah. Enggak mau meninggalkan larangan Allah. Orang ini seperti orang yang menentang. Wa qala ma'ruf, berkata al-ma'ruf, berkata ma'ruf, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlan wal humuq. Kata ma'ruf, harapan kamu terhadap rahmat zat yang engkau tidak taati, kamu kan mengharapkan rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Allah yang kamu tidak mau taat dengan perintahnya, itu sama saja dengan khizlan wal humuq. Sama saja kamu itu mempermainkan, mengolok-ngolok. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Ini adalah kedunguan. Orang yang dungu itu dia mengharap rahmat Allah. tapi dia tidak mentaati perintah Allah. Ini dungu namanya. Dungu. Termasuk kedunguan dan menelantarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, man qata'atwan minka fid dunya bi saraqati salasati darahim la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati ala nahwi hadha. Berkata sebagian para ulama, zat yang menakdirkan dipotongnya anggota tubuhmu di dunia gara-gara atau dengan sebab kamu mencuri 3 dirham. Orang kalau sudah mencuri uang 3 dirham, itu sudah berhak untuk dipotong tangannya. La ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwi hadza. Jangan kamu merasa aman azabnya, hukumannya di akhirat yang seperti itu pula. Nah, karena banyak orang yang mencuri dihukum di dunia ini, setelah keluar dari penjara bukannya taubat, makin ahli, tambah pengalaman, merasa lah banyak kawan. Jangan merasa aman kamu. Kalau tidak berhenti, kalau tidak taubat dari perbuatan dosa dan maksiat yang kamu lakukan, Allah mampu untuk menghukummu di akhirat nanti semisal yang apa yang Allah takdirkan menimpamu ketika di dunia, bahkan lebih dahsyat dari itu. Maka qawtillah waqila lil Hasan, dikatakan kepada Al Hasan, naraka tawilul buka. Wahai Hasan, kami melihatmu, kamu kok sering sekali menangis ya? Panjang, lama, sering sekali menangis. Kenapa? Faqala, maka Hasan berkata, akhafu ayyat rahani finnar wala yubali. Aku khawatir Allah melemparkan aku ke dalam neraka dan Allah tidak peduli kepadaku. Itu yang aku takutkan. Subhanallah. Hasan, yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ternyata punya rasa takut. Takut dicampakkan ke dalam an-nar. Takut Allah tidak peduli pada dirinya. Loh, kamu yang melakukan maksiat, berbuat dosa, tidak mau tobat, kok malah husnuzon? Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pemaaf, Allah kan kerim. Tidak ada rasa takut sama sekali. Makanya orang yang tertipu. Wa sa'ala rajulun al-Hasan, dan ada seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kaifa nasna bima jalasati aqwam yukhawifuna hatta takada kulubuna tatir. Wahai Aba Sa'id, apa yang harus kami lakukan ketika kami bermajlis dengan suatu kaum, ada sekelompok orang, saya bergabung dengan mereka, yang mereka ini menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami itu terbang. Ini enggak boleh, ini haram, ini bahaya. Kalau tumbuh daging dari makanan yang haram ini akan diazab dalam neraka. Takut kami. Ini enggak boleh. Ini bid'ah. Ini enggak boleh. Ini syirik. Ini enggak boleh. Ini maksiat. Kaum ini menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami itu terbang. Faqala, maka berkata Al-Hasan, wallahi demi Allah, la antasihiba aqwaman yukhawifunaka hatta tudraka amnan khairul laka min an tashaba qauman ya'minunaka hatta talhaqal makhawif. Demi Allah, kata Al-Hasan, sungguh kamu berteman, kamu bersahabat dengan suatu kaum yang mereka senantiasa menakut-nakuti kamu sampai kamu merasakan aman, itu lebih baik bagimu daripada kamu bersahabat, berteman dengan suatu kaum yang mereka mengajak, yang memberikan rasa aman pada kamu sehingga kamu menemui ketakutan pada yaumul kiamah. Kata Al-Hasan, kamu bergabung bersama orang-orang yang baik, yang menghalangi kamu, menakut-nakuti kamu dengan azab Allah ketika kamu menyimpang, ketika salah, ketika keliru, itu lebih baik. Karena kamu akan merasakan aman nanti pada hari kiamat. Karena kamu tidak melakukan perbuatan kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Kenapa? Karena di dunia ditakut-takuti. Sehingga kamu aman nanti pada yaumul kiamat. Maka itu lebih baik daripada kamu berteman, bergabung dengan orang-orang yang memberikan rasa aman pada kamu di dunia. Udah santai aja, ada bos. Kamu ketangkap narkoba atau ngepil, jual apa segala macam, ada bos yang melindungi. Paling 3 hari keluar kok. Ditebusnya, aman, santai aja. Kerjakan apa yang kamu mau. Bebas. Seenaknya, semau lu, semau gue. Silakan. Aman, nyaman. Tetapi ternyata kamu akan menemukan ketakutan pada hari kiamat nanti. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Bergaul dengan orang-orang yang suka menegurmu. Karena sayang kepadamu. Peduli denganmu. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kesyirikan. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kebid'ahan. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kemaksiatan. Maka wasbir nafsaka malladzina yad'u wasbir nafsaka malladzina yad'una rabbahum bilghadai wal asyi. Ya, apa kamu qul? Sabarkan jiwamu untuk bersama orang-orang yang mereka menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah di waktu pagi dan sore, mengajak manusia kalian mentauhidkan Allah. Sabarkan dirimu. Kenapa disuruh sabar? Karena ada perkara-perkara yang membuat kamu jenuh, perkara-perkara yang membuat kamu bosan, enggak senang, maka Allah perintahkan sabar. Nah, berkumpul bersama ahlu tauhid, bersama ahlu sunnah, pasti ada perkara-perkara yang membuat kamu bosan, jenuh, enggak senang, tetapi Allah tetap menyuruh kamu sabar. Siapa yang suka, siapa yang senang dikit-dikit ditegur, dinasihati. Jiwa ini maunya bebas. Hawa nafsu ini enggak mau banyak diatur. Tapi Allah perintahkan justru bergaul bersama mereka. Dan bersabarlah. Agar kamu selamat. Wa qad sabata fis sahihain. Dan sungguh telah disebutkan, terdapat riwayat yang sahih di dalam sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Min hadis Usama bin Zaid. Dari hadis Usama bin Zaid. Qala. Beliau berkata. Usama bin Zaid berkata. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yakul. Aku mendengarkan Rasulullah bersabda. Yuja'u birrajuli yawmal qiyamah. Fayulqa finnar. Fatandaliku aqtaba batnihi. Fayaduru finnar kama yaduru alhimar birahau fayutifu bi ahlun nar fayakulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayakul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan beberapa hadis, dan banyak hadis di sini. Kita akan baca beberapa hadis. Dan insya Allah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang hadis-hadis berikutnya. yang berisi tentang perkara-perkara yang membuat jiwa kita itu menjadi takut. Apa iya kemudian berbuat dosa kemudian tetap berhusnuzon bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf? Apa masih seperti itu setelah mendengarkan hadis-hadis yang akan menakut-nakuti jiwa kita? Mudah-mudahan timbul rasa khosyah pada diri dan jiwa kita dan kolbu kita setelah mendengarkan beberapa hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, aku mendengar Rasulullah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, pada hari kiamat didatangkan seseorang laki-laki. Fayulqa finnar, maka laki-laki ini dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Fatan daliku aktaba batnihi, ketika dilemparkan ke neraka, apa yang terjadi? Ususnya, tali-tali perutnya, ususnya ini terburai. Usus-ususnya terburai. Fayaduru finnar kama yadur himar birha, maka laki-laki ini pun akhirnya dia berputar-putar di dalam neraka seperti keledai yang berputar pada tambatannya. Orang-orang Arab terlebih dahulu kalau menggiling gandum itu keledainya, ini penggiling gandum, alat penggiling, dimasukkan gandumnya, dikasih kayu, kasih keledai. Di sini, keledainya, entah dikasih pakan di depannya, jalan, mutar dia. Ketika mutar, maka gandum ini semakin lama semakin halus. Ternyata laki-laki yang dilempar ke dalam neraka, kemudian terurailah ususnya. Dia akhirnya berputar-putar dalam neraka. Karena ususnya terburai. Mutar-mutar. Seperti keledai yang menggiling. Nah, yang berputar pada tambatannya. Fayutifu bi'arun nar. Maka penduduk neraka mendatanginya. Mengelilinginya. Penghuni-penghuni neraka mengelilingi laki-laki tadi yang berputar-putar dalam neraka. Maka penduduk neraka pun mengelilinginya. Fayaqulun, dan ahli neraka berkata kepadanya, ya fulan, ma'asobak. Hei, fulan, apa yang menimpa kamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf watanhana anil munkar, bukankah dulu ketika di dunia kamu yang mengajak kami untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf, mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, menghidupkan sunnah Rasul, melakukan perkara-perkara yang baik, watanhana anil munkar, bukankah kamu ketika di dunia melarang kami dari perkara-perkara yang munkar, melarang kami melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan? Fayaqul, maka laki-laki yang ususnya terboyar tadi berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Iya, memang benar. Dulu ketika di dunia aku memerintahkan kalian untuk mengerjakan perkara yang baik. Namun, nah, wala ati, aku tidak mengerjakannya. Aku cuma bisa nyuruh-nyuruh aja. Tapi aku sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan tersebut. Wanha kumanil mungkar. Memang benar, dulu ketika di dunia aku melarang kalian dari perkara-perkara yang mungkar. Wa atihi, tetapi aku justru aku sendiri yang mengerjakan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ya'udzubillah. Rahimani wa rahimakumullah. Betapa beratnya apa yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, kabur maktan antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah kamu mengatakan sesuatu tetapi kamu tidak mengerjakannya. Sungguh berat memang berdakwah ila Allah, penuh resiko. Kalau gitu gimana? Masa semua perkara kita harus kerjakan juga? Atau kita sembunyikan, rahasiakan ilmu tersebut? Tidak, sampaikan apa adanya. Inilah perkara yang sangat besar dan berat kita rasakan. Ayat Allah menyatakan kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada seseorang yang dia mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakannya. Dia mengatakan yang baik-baik tapi dia enggak mengerjakannya. Dia melarang yang mungkar justru dia yang mengerjakannya. Allah sangat murka. Berat rasanya. Pasti yang namanya duat, yang namanya dai sering dan terkadang menyampaikan al-haq namun dirinya sendiri terkadang belum mampu untuk mengerjakannya. Melarang suatu perkara yang haram ternyata dia sendiri masih mengerjakannya. Sungguh sangat mengerikan memang. Kami pernah bertanya kepada Ustazuna Abdurrahman Lombok ketika itu, bagaimana ya Ustaz, kami mau berdakwah tapi kami takut dengan ayat ini. Kami bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, yang terus-menerus mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Apakah kami berhenti saja dari dakwah? Enggak usah lagi ngajar dan mengajar. Pensiun berdakwah. Apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau sampaikan, sungguh menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkan al-haq padahal kamu memiliki al-haq, itu lebih besar azabnya daripada kamu memerintahkan seseorang yang ma'ruf tetapi kamu tidak mengerjakannya. Tersentak kita. Lebih-lebih menyembunyikan ilmu karena urusan dunia. Kena untuk mendapatkan keuntungan dunia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran karena untuk mendapatkan dunia yang sedikit, tidaklah yang mereka makan itu melainkan api neraka. Hasil upaya yang dia usahakan ketika menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran, tidaklah yang mereka makan itu kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan mengajak bicara dia nanti pada yaumul qiyamah. Yang lebih parah lagi, wala yuzakkihim, Allah tidak akan menyucikan dia, tidak akan membersihkan dia. Walahum adzabun alim, baginya adalah siksa yang sangat pedih. Akhirnya mau tidak mau terjun juga dalam dakwah ini penuh dengan kejahilan, kebodohan dan yang lainnya, seraya berharap kepada Allah ampunannya. Semoga Allah jaga, Allah beri kemampuan dan juga memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka ikhwatillah, tetaplah berjihad di jalan Allah. Jangan sampai kena rasa takutmu. Nanti kalau berdakwah ternyata enggak ngamalkan, nanti dimasukkan dalam neraka, menyebabkan kamu tidak talabul ilmi. Menyebabkan kamu tidak menyampaikan ilmu. Jangan. Tapi saya belum bisa ikhlas, berusahalah. Tapi saya belum bisa mengamalkannya, ikhtiarlah. Upayakanlah. Kalau nunggu kita sampai baik dulu, sampai mengamalkan dulu, terus kapan? Kapan kita akan berdakwah? Tahu-tahu ajal datang, menyesal. Tidak sempat lagi menanam amal jariah. Ilmu adalah sedekah yang terus akan tumbuh dan berbuah dan menghasilkan. Ketika yang mendapatkan ilmu mengamalkannya dan mengajarkan pada orang lain, inilah sebaik-baik amalan. Itu ad-da'wah ilallah, berdakwah di jalan Allah. Maka bersemangatlah wahai para duat ilallah untuk ta'lim wa ta'allum, untuk belajar dan mengajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, apa yang kamu lakukan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jangan sampai ketika kita mengajarkan agama, perkara yang ma'ruf, tetapi kita tidak mengerjakannya. Jangan sampai kita melarang sesuatu yang batil, tapi justru kita mengerjakannya. Berupayalah, berusahalah, agar kamu menyampaikan kebenaran, kamu mengikutinya. Kamu melarang dari kebatilan, kamu meninggalkannya. Ikhwati fillah, apa iya kita akan masih husnuzon setelah mendengarkan hadis ini? Akan berprasangka baik ketika kita tetap dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, masih bersandar dengan Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Maha Karim. Wa fi musnadihi disebutkan dalam musnadnya, atau dzakara Imam Ahmad menyebutkan min hadis Abi Rafi, dari hadis Abi Rafi. Qala Abi Rafi berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam bil Baqi'. Rasulullah pernah melewati kuburan Baqi'. Faqala, kata Abi Rafi, Rasulullah bersabda, Ufil lak. Fazonantu, kata Abi Rafi, aku sangka Rasulullah berkata kepadaku, annahu yuriduni. Bahwasanya Rasulullah berkata kepadaku, Ufil lak. Faqala, kata Rasulullah, la, bukan pada kamu. Walakin hadza qabru fulan, akan tetapi kuburan ini adalah kuburannya si fulan. Ba'astuhu sa'iyan ila ali fulan, dulu ketika dia masih hidup aku pernah ngutus dia untuk menyampaikan sesuatu kepada keluarganya si fulan. Faghalla namirah, namun ternyata dia ini menyembunyikan satu lembar kain, tidak disampaikan amanahku kepada keluarga tersebut. Fadurri al-an mitlaha minnar, maka pada hari ini, maka sekarang ini kain tersebut dipakaikan kepadanya yang mirip dengan apa yang dia sembunyikan, tetapi kain tersebut terbuat dari api neraka. Apa masih tetap ingin mencuri? Apa masih ingin tetap berbuat maksiat, berbuat dosa dengan alasan Allah Maha Pengampun? Lihat, orang ini ketemu Rasulullah, sedangkan kita tidak ketemu Rasulullah. Dia ketemu Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, ketika tidak amanah. Disampaikan, Rasulullah pesan dengan dia, menyuruh dia menyampaikan suatu pesannya kepada orang lain, ternyata dia sembunyikan satu, cuma satu lembar kain. perbuatan maksiat, perbuatan mencuri, perbuatan dosa. Ternyata apa yang dia curi dipakaikan kepadanya pada hari kiamat, tetapi dia terbuat dari api. Akhrajahu Ahmad wa Tabrani Ibnu Khuzaimah, hadis Abi Rafid. Dihasankan oleh Alama Albani, disahkan oleh di dalam kitab beliau Sahih Targhib wa Tarhib. Tambah lagi, wa fi musnadihi, dan di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad juga, aidan wa fi musnadihi aidan, di dalam musnadnya juga, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik, qala Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, marartu lailata usriya biya ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar, fakultu man haula, qalu khutaba'u min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah bersabda, marartu lailata usriya biya, marartu lailata usriya biya, aku pernah di malam Isra, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Isra ya, perjalanan, aku melewati satu kaum. Marartu lailata usriya biya ala qaumin tuqradu shifahuhum, aku melewati satu kaum yang mana kaum ini bibirnya itu atau lidahnya itu dipotong dengan gunting, dari bimaqarida min nar, dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Potong lidahnya, potong bibirnya, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi, potong, dipotong, dipotong bibirnya. Fakultu, maka aku berkata, maka Rasulullah berkata, nah, man haula, Rasulullah ketika itu berjalan bersama Jibril, siapa mereka ini? Kenapa dipotong bibir-bibir mereka atau lidah-lidah mereka? Qalu, maka malaikat menjawab, khutaba'u min ahli dunya, itu adalah ahli khutbah dari umatmu, nah, ahli khutbah di dunia dari kalangan umatmu, orang yang suka berkhutbah, tapi khutbahnya mencari dunia. Dia khutbah untuk mendapatkan dunia. Dia mengajarkan ilmu bukan kena mencari ridha Allah, tapi untuk mendapatkan dunia. Imma itu pujian atau harta atau sanjungan atau apapun itu, yang penting dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil bir, dulu dia memerintah manusia untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Nyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal, kata Rasulullah. Lihat, ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, kita mengajar orang kebaikan, nah, berkhutbah, ada ancamannya. Dipotong-potong lidahnya. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah selamatkan kita dari azab neraka. Wa fihi aidan, dan disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad, min hadisihi, dari hadisnya, qala Imam Ahmad berkata, beliau berkata, qala Rasulullah s.a.w. atau min hadisi, disebutkan juga dari Anas bin Malik juga ya, qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda, lamma urijabi marartu biqawmin lahum azfarun min nuhas yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, kul fakultu man haula ya Jibril, faqala haula'il ladzina ya'kuluna luhumad nas wa yaq'una fi a'radihim. Kata Rasulullah, ketika aku Mi'raj, naik ke langit, Isra Mi'raj, ya, urijabi, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum. Rasulullah melewati neraka. Naam, di dalam neraka tersebut ada suatu kaum, lahum azfarun min nuhas. Mereka memiliki kuku-kuku. Kuku-kuku mereka itu terbuat dari tembaga. Yaqmisuna wujuhahum wa sudurahum, yang mereka itu mencakar-cakar wajah-wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka. Cakar-cakar wajahnya. Dada-dada mereka dicakar-cakar. Kuku-kukunya terbuat dari tembaga. Faqultu, maka aku berkata, kata Rasulullah, man haulai ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril, kenapa mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan mencakar-cakar dada mereka sendiri. Faqala, maka Jibril menjawab, haulai alladzina ya'kuluna luhuman nas, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging-daging manusia. Maksudnya apa? Masa makan daging manusia? Maksudnya dia suka mengghibahi orang lain, menceritakan aib-aib saudaranya. Maka kami nasihatkan pada diri kami pribadi dan juga kepada para abah dan juga ummahat, habis taklim, habis belajar, habis ngajar, kalau enggak butuh, enggak ada acara lagi, pulanglah. Istirahatlah. Kerjakan yang bermanfaat, jangan ngerumpi. Karena yang namanya jiwa kita, iman kita ini lemah. Dan subhat menyambar ketika ada orang yang mancing. Memancing pembicaraan tentang si fulan. Iyo, aku pernah juga dengar dia itu. Mulai menceritakan aib saudaranya. Ini riba sama dengan makan daging saudaramu yang sudah meninggal dunia. Apa azabnya? Apa hukumannya pada yaumul kiamah? Akan mencakar-cakar wajahnya sendiri. Menyesal. Mencakar dadanya sendiri. Lebih baik diam. Kalau ada yang menggibah, menceritakan aib, mencari-cari aib, tanya, bagaimana si fulan? Wallahualam. Antum tanya langsung aja. Anda takut salah, takut keliru, nanti menggibahi dia, nanti dosa. Aku enggak mau menyiksa diriku sendiri pada yaumul kiamah. Siapa mereka wahai Jibril? Jibril menyatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhumun nas, luhuman nas, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Wa yaq'una fi a'radihim, mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan martabat saudaranya sendiri. Yang merendahkan saudaranya. Allah, ambo tahu siapa dia tuh. Kemampuannya cetek, bahasa Arabnya gak ada apa-apanya, kok bisa dia jadi da'i padahal bahasa Arab aja. Mulai merendahkan saudaranya. Emangnya dia lulusan pesantren? Kok dia yang ngisi? Hati-hati, jangan kamu merendahkan saudaramu. Jangan kamu mencemoohnya, menghibainya dengan ucapan-ucapan yang seandainya dia dengar, saudaramu akan marah dan sakit hati kepadamu. Maka jangan ceritakan aib-aibnya. Jangan jatuhkan, jangan runtuhkan kehormatan dirinya. Oh, mungkin dia lupa. Maklumlah, manusia biasa. Sama dengan saya juga masih lupa kayak gitu. Jangan ceritakan aib-aibnya. Nah, ketika ada orang yang memancingmu untuk menceritakan aib saudaramu, kamu palingkan pembicaraan dengan pembicaraan yang lain. Kalau tidak, kamu sama seperti mereka. Yang terakhir. sedikit lagi. Wa fi aidan anhu, dan juga dari Anas bin Malik juga qala, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksuru ayyakul ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rasulullah dulu, Rasulullah memperbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu. Terus memperbanyak doa itu sampai-sampai para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bik, kami beriman kepadamu ya Rasulullah, wa ma jiktah, dan kami beriman dan apa yang kau bawa ya Rasulullah, wa ma jiktah bih, fahal takhafu alaina, apakah engkau khawatir terhadap kami ya Rasulullah? Qala nam, kata Rasulullah, iya aku khawatir terhadap kalian. Subhanallah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Summal ladzi yalunhum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Summal ladzi yalunhum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Rasulullah masih mengkhawatirkan mereka. Masih mengkhawatirkan mereka, kata Rasulullah, nam, aku khawatir terhadap kalian. Innal quluba baina isbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Innal quluba, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati seorang hamba sekendaknya. Jangan bangga diri. Jangan sombong dengan apapun yang kita miliki. Jangan sombong dengan kecerdasan kita, kehebatan kita, kekayaan kita, kekuatan kita. Jangan sombong. Sudah banyak buktinya. Bukan hanya 1,000-2,000 orang. Kita saksikan. Yang dulunya mereka, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Namun Allah balikkan hatinya, ternyata menyerang kebenaran, menolak al-haq, bergabung bersama ahlul bid'ah. Dulu bersama kita. Dan siapa yang jamin kita terus akan berada di atas al-haq ini? Apakah besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita masih berada di atas al-haq atau tidak? Kita enggak tahu. Maka jangan pernah sombong. Jangan pernah merendahkan orang lain. Yang namanya sombong, batalul haq ghamtun nas, menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Kita harus sadar diri. Siapa diri kita? Zuhud, jangan sombong. Nah, Allah membolak-balikkan hati hambanya sekendak dia. Yang tadinya jelek jadi baik bisa, yang tadinya baik jadi jelek juga bisa. Yang jelek jangan putus asa, doa terus, usaha terus, insya Allah Allah beri hidayah. Yang baik jangan sombong, teruslah istiqomah, karena Allah mampu merubahmu menjadi jelek. Maka hati-hati. Nah, terus berdoa kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami di atas agamamu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan yang akan datang hadis-hadis yang lainnya untuk menakut-nakuti diri kita agar kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri. Bukan untuk meremehkan orang lain, tetapi agar timbullah rasa khosyah sehingga dimasukkan dalam jannah aden, karena surga aden khusus zalika liman khasyia rabbah, khusus untuk orang-orang yang punya rasa takut kepada Rabb-nya. Semoga kita dimasukkan ke dalam jannatu aden, surga yang aden yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.